إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله kita lanjutkan kajian fawaid masalah tentang kuah nazariyah dan kuah amaliyah. Kita kemarin telah mempelajari kekuatan nazariyah ilmiah, dan pada kali ini insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kekuatan ilmiah al-iradiyah insyaallah taala. Perlu juga pemetaan di sini tentang ibadah. Ya kan, ketika al-qawal ala al-ilmiyah al-amaliyah, apa di sini al-amaliyah? Al-amaliyah bukan al-ilmiyah. Al-amaliyah al-iradiyah. Kekuatan amalan yang juga berasal dari keinginan iradah. Itu berkaitan dengan amalan dan otomatis dengan ibadah. Nah, ini kita harus tahu syarat dan rukun ibadah. Ibadah kita banyak terlantar, enggak berkualitas, enggak benar, enggak baik, udah diusahain enggak baik karena kita tidak punya pemetaan syarat sah dan rukunnya ibadah. Syarat sah ibadah itu harus tertunaikan sebagaimana syarat untuk setiap amalan. Juga rukun, ia merupakan komposisi yang wajib dalam amalan. Dikatakan syarat karena syarat itu harus dahulu didatangkan. Dan kemudian rukun disebut rukun karena dia menjadi anggotanya. Berarti syarat didahulukan untuk ditunaikan dan syarat itu pun juga harus berada di ibadah tersebut ketika melakukannya. Kemudian rukun. Baik, sekarang pertanyaannya, apa syarat sah ibadah? Syarat sah ibadah itu apa? Hah? Ikhlas dan ittiba'. Sesuai dengan syahadatain. Ikhlas itu la ilaha illallah, ittiba' Muhammad Rasulullah. Ya kan? Baik, itu syarat sahnya. Sehingga jika salah satunya itu tidak ada, maka tidak sah. Tidak sahih ibadahnya, tidak benar. Bahkan bisa berdosa. Ya. La ilaha illallah tapi berkaitan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Berarti dia qalbu bukan mainnya, qalbu. Kalau Muhammad Rasulullah dengan ittiba pada Nabi. Mengikuti sunnah Nabi dan apa yang memang disyaratkan seperti itu adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu berkaitan dengan amal jawarih, penampakan amalannya. Ya. Jadi ikhlas dan ittiba harus. Kalau seseorang ikhlas benar-benar namun ternyata amalan tersebut menyelisihi sunnah Nabi, maka mardud. Man 'amila 'amalan laisa fi amruna fa warad. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa beramal yang tiada amalnya dari perkara kita yaitu syariat, maka mardud. Rad di sini masdar bermakna maf'ul, mardud. Kalau misalnya seseorang tadi apa dia ikhlas benar-benar, tapi dia nggak mengikuti sunnah Nabi. Ada orang kayak gitu banyak. Kemudian ada orang mengamalkan kewajiban bahkan atau sunnah Nabi, tapi dia tidak ikhlas. Ini juga tertolak amalan tersebut. Nah, mana yang lebih besar dosanya? Tidak ikhlas apa tidak ittiba? Tidak ikhlas. Karena hak Allah tidak ditunaikan. Ya kan? Oleh karena itu belajar di sini, jangan pernah kita merasa aman. Udah kenal manhaj, udah kenal sunnah, lebih ke ittiba sunnah. Ikhlasnya, ikhlas enggak? Bisa jadi seseorang tidak isbal karena pengen dianggap sebagai salafi. Mungkin ya? Bisa jadi dia memanjangkan jenggot atau ana misalnya memanjangkan jenggot karena ana ingin supaya disebut mirip ustadz atau siapa. Ittiba sunnah enggak? Bahkan wajib. Pahalanya harus besar. Ya bedulin nas amalan soleh tampak di hadapan manusia amalan soleh. Tapi apakah dia selamat dari ketidakikhlasan? Belum tentu. Ke majelis ilmu, ke majelis ilmu kibar ulama atau siapapun, siapapun ustaz. Tapi supaya ada niatan supaya dianggap saya adalah murid beliau. Ikhlas gak nih? Berarti sebenarnya kita jangan pernah merasa aman hanya karena, bukan hanya karena meremehkan manhaj, bukan, tapi hanya karena misalnya kita berkomunitas dengan orang-orang bermanhaj, berarti kita aman dari ketergelinciran di bab tauhid. Belum tentu. Hanya karena kita selalu ikut kajian tauhid dan tazkiyatun nufus, kita aman dari ketergelinciran tauhid. Belum tentu. Enggak menjamin. Enggak ada jaminan. Ya. Orang-orang misalnya ada berbuat bidah. Tapi ternyata dia ikhlas dalam berbuat bidah. Ini buruk tentu saja. Apa maksudnya dia ikhlas benar-benar? Dia tuh sebenarnya pengen mendekatkan diri kepada Allah, cuman salah cara. Ini salah cara. Masih salah cara ini memang dosa bisa. Bisa juga karena kejahilan. Tapi kalau salah sasaran, ini biasanya dia tahu salah sasaran. Biasanya. Tapi kadang enggak tahu, kadang ketalbis gitu. Dan biasanya kalau ketalbis karena terbiasa. Terbiasa tidak mengoreksi muhasabah niatnya. Oke, tiap kajian harus diulang-ulang, niatnya benar nih. Apa niat antum nih ikut kajian? Apa niat antum? Dan ana lebih-lebih. Apa niat ana di sini? Niat ana pasang video, niat ana kajian, niat ana buat ini, niat ini nih. Itu harus selalu di muhasabah, dihitung lagi, istighfar, bismillah. Ya karena syaitan itu ketika sudah tidak bisa membuat seseorang berlaku bid'ah, dia akan berusaha membuat seseorang tidak ikhlas, belok niatnya. Ya. Ketika misalnya kajian-kajian luar biasa mapan, maka bagaimana caranya supaya orang-orang belok niatnya yang tadinya mau menuntut ilmu, sekarang mau melihat ke orang tertentu, artis dan seterusnya. Ini yang harus selalu ditambih. Selalu diingatkan. Walaupun misalnya kita yang dicela akhirnya. Selalu diingat, enggak apa-apa, biar. Ingetin, lama-lama juga mereka sadar. Lama-lama. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa dicela di awal, di akhir dicela lagi. Dicela di awal namun akhirnya ngeh juga ini enggak benar gitu kan. Akhirnya ngeh. Iya. Nah, jadi jangan mentang-mentang kita komunitasnya orang-orang jenggotan cingkrangan, komunitasnya bajunya bagus, komunitasnya mengenal sunnah, jangan merasa ini tidak akan terserang, bisa terserang, bahkan rentan dengan ujub karena merasa tegar di atas sunnah, merasa tegar di atas sunnah. Hati-hati, hati-hati. Ya, anak lebih-lebih. antum juga, kita semua, kaum muslimin yang berusaha menuju ke kebaikan. Jadi syaitan itu gak bakal putus asa. Yang merasa selamat dari syaitan, maka dialah yang sedang ditalbi oleh syaitan. Gak ada yang selamat. Maksudnya gak ada selamat dalam artian kita masing-masing ada masing-masing syaitan yang berusaha menggelincirkan kita. Sedikit atau banyak, satu atau dua, gak tahu. Terserah mau berapa, yang penting ada porsinya. Antum ada, akhwat ada, anak ada. Dan mungkin porsi anda lebih besar. Syaitannya yang menggoda. Dan antum lebih selamat mungkin. Ya, jadi semakin mungkin, semakin derajatnya ditinggikan, ya, semakin tinggi juga tingkatan syaitan yang berusaha menghancurkannya. Gitu, jadi gak ada yang selamat. Ya. Tapi itu ikhlas dan ittiba. Sudahkah kita ittiba? Alhamdulillah sudah. Sudahkah itu kita ikhlas? Nah, itu. Itu. Kita udah ittiba misalnya. Kita mentahari, mencari-cari semua amalan sunnah. Ya. Tapi sudahkah kita ikhlas di setiap single amalan tersebut? Itu perkara itu lebih berat daripada mencari sunnahnya itu sendiri. Iya. Atau mencari ilmu capek, lebih capek lagi antum menata hati sebenarnya. Ya, itu saja. Nah, kalau seseorang ikhlas, tapi kemudian dia terjerumus kepada kebid'ahan, bisa jadi dia diganjari keikhlasannya. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah dalam Iqtidha' Shiratal Mustaqim. Ya, bisa jadi. Tapi kalau dia itibak full, tapi gak ikhlas, dia gak dapat pahala sama sekali dan dia berdosa. Dosanya besar. Karena dia syirik. Ini masih syirik kecil, masih syirik besar. Walaupun dia belajar kita tauhid. Belajar tidak menjamin. Jadi bagaimana mengamalkannya gitu kan? Belajar kita tauhid, Masya Allah. Ternyata belajar kita tauhid supaya dianggap ini saya sama dengan fulan yang belajar kita tauhid. Ini enggak benar ya. Enggak benar. Jadi hati-hati, itu talbisi banyak tuh. Jadi benar-benarlah antum murnikan lillahi taala ikhlasnya itu dengan cara antum selalu mengamalkan rukun-rukun ibadah. Maka harus tahu nih setelah ini. Dan semua rukun ibadah ini itu cabang dari keikhlasan. Dan saling bahu-membahu untuk membangun keikhlasan. Saling mempertahankan. Apa rukun ibadah? Yang pertama, mahabbah. Cinta. Amalan hati bukan? Amalan hati. Karena ibadah kan kita tahu, jawarih itu berkaitan dengan sunnahnya gimana caranya. Tapi rukunnya itu, ya ada rukun-rukun syarat, rukun sholat seperti takbir, ya itu ada rukun, itu rukun fisik, itu rukun sunnahnya. Tapi maksudnya rukun sunnah, rukun yang dicontohkan Nabi SAW. Ini juga dicontohkan Nabi, keikhlasan. Tetapi ada rukun yang harus ada di sini selalu. Yang pertama, mahabbah. Cinta. Antum misalnya, faidul faid, ngaji, tafsir, hadis, fiqih, tazkiyatun nufus. Adakah perasaan sedang cinta pada Allah? Itu tanamkan, jangan jawab ya. Jangan jawab, enggak bisa jawab. Lihat jawaban sendiri-sendiri di hati sendiri. Mau cinta sama Allah? Cinta enggak antum? Lagi belajar gini, ada enggak perasaan cinta? Pengen dekat sama Allah. Pecinta dengan yang dicintai, pecinta itu selalu ingin berdekatan padanya ya. Ini, mencintai enggak? Baca Quran. Apakah kita adalah orang-orang yang membaca Quran dan Quran melaknat kita? Nah, baca Quran mencintai Quran enggak? Ngaji tafsir mencintai Allah, Allah enggak? Mencintai ilmu itu sendiri enggak? Nah. Kemudian ibadah lainnya salat atau jasadnya doang, hatinya enggak hidup dengan cinta pada Allah. Rukunnya hilang, salatnya mungkin sah, tapi rukunnya hilang sehingga tidak ada nilai. Mahabbah, cinta itu perlu. Cinta menanamkannya. Yaitu benar-benar cinta tersebut terpupukan dengan ilmu. Ma'rifatullah. Seseorang tidak mungkin mencintai sesuatu tanpa dia mengetahui sesuatu itu apa. Ya enggak? Enggak mungkin. Antum bagaimana bisa mencintai misalnya pasangan antum, tapi antum nggak tahu gimana pasangannya. Misalnya nikah dengan jin, gimana cara mencintai jin? Gimana cara mencintainya? Nggak tahu gimana bentuknya, nggak bisa. Ya, baik. Maksudnya kalaupun mencintai, ya nggak tahu gimana cinta kedepannya. Tuh, satu apa? Mahabbah. Tanamkan cinta kepada Allah ketika menjalankan ibadah. Kedua, al-khauf. Dan yang ketiga, roja. Tiga itu udah. Cinta, berarti ada hasrat menuju Allah, hasrat mendekatkan diri kepada Allah. Orang ibadah ada yang tidak mau bertakwa, tidak ditujukan bertakwa kepada Allah. Ada banyak kita mungkin. Karena apa? Cintanya hilang. Kemudian yang kedua tadi apa? Khauf, rasa takut. Takut akan azab Allah. Takut amalan ini tidak diterima. Nah, itu sholat merasa diterima pasti. Gak ada rasa takut. Justru ketidakhadiran rasa takut itulah yang membuat dia tuh ikhlasnya terkikis. Sehingga nanti lama-lama setelah amal jadi ujub. Jadi ujub. Dan biasanya orang ujub itu emang amalannya sedikit atau gak ada. Atau kalau pulang-pulang beramal ikhlasnya hilang dari awal. Biasanya gitu. Nah, khauf itu gak ada. Kemudian juga yang ketiga adanya roja, yaitu harapan. Ya, harapan ini diberi diganjari pahala. Nah, ketika antum bertasbih misal, subhanallah atau subhanallah alhamdulillah, subhanallah alazim atau subhanarabbil a'la atau kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika atau doa istiftah dan seterusnya. Apakah ketika membaca itu ada mahabbah kepada Allah? Dengan lafal itu bertalafuz pun yang ada rasa cinta hadir. Juga apakah ada rasa takut kepada Allah? Ada rasa harap kepada Allah? Nah. Jadi itu tanamkan di setiap ibadah kita. Yang terpilih ini majelis-majelis ilmu misalnya. Majelis ilmu kita, majelis ilmu ini Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Okay. Ikhlas, itiba'. Ikhlas membutuhkan ma'rifatullah di kalbu. Itiba' membutuhkan ma'rifatus sunan. Mengetahui materi sunah-sunahnya. Kalau ini harus mengetahui Allah Ta'ala yang ikhlas ini. Ya. Bagaimana cara kita menyuburkan keikhlasan? Kan tadi bilang ikhlas, ya, ma'rifatullah ya kan? Dan nanti pas di dalam ibadah itu, yang tadi tiga rukun itu, mahabbah, khauf, dan roja itu saling menguatkan. Ketika antum mengintegrasikan ketiganya dengan tepat, antum akan terjaga keikhlasan insyaAllah. Terjaga keikhlasannya. Maka kalau antum terlihat tiba-tiba gak ikhlas di tengah, itu berarti salah satu dari mahabbah atau khauf atau roja itu antum kendor. Ketika satu kendor, itu berarti syaitan sudah berhasil mengendorkan, maka yang lain juga bakal mulai ngendor. Kendur, seterusnya. Sampai hilang ikhlasnya. Alhamdulillah. Nah, tapi bagaimana kita membiasakan ikhlas? Menanamkan ikhlas dengan ilmu. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Tadi apa bilang? Ma'rifatullah, ya kan? Baik. Ma'rifatullah, mengetahui Allah Ta'ala, itu dengan dua sabil. Dengan dua jalan. Yaitu bin nazar ila al-ayat as-syari'iyah, dan bin nazar ila al-ayat al-kauniyah. Yaitu menatap, merenungi ayat-ayat syar'iyah, Al-Quran dan As-Sunnah, dan menatap dan merenungi ayat-ayat kauniyah. Sekarang masa muda nih, antum nih, terutama kita. Mudah ada sensasi kita ini, ya kan? Mudah riya, mudah sum'ah, mudah ujub, bangga, takabur, mudah, rentan. Tetapi selagi kita konsisten dalam mendalami ayat syar'iyah dan mendalami ayat kauniyah, maka insyaallah lama-lama akan tertanam keikhlasan nanti ketika lebih dewasa lagi gitu. Jadi sebenarnya walaupun misal sekelompok anak muda ini ngaji kayaknya pengen pamer, pengen ini, pengen itu. Tetapi kalau kita tahu mereka juga belajar benar-benar, maksudnya belajar mengenal Allah dengan belajar tafsir atau belajar hadis, dan juga mereka tadabbur alam, maka insya Allah kedepannya mereka akan baik. Iya, beda dengan dia udah sulit ikhlasnya dan tidak belajar memang. Ini susah kedepannya, akan terbiasa dengan itu. Iya, makanya kita bilang antum, kita semua belajarlah setiap hari, bukan musiman, bukan pekanan, tiap hari. Dan jangan cuma jiping. Iya, karena bagaimana antum belajar itu yang mempengaruhi antum, itu yang akan membangun antum. Bagaimana itu yang akan menjadikan apa nantinya? Bagaimananya? Prosesnya gimana nih? Nanti resultnya itu apa jadinya dia nanti? Jadi kalau misalnya jiping-jiping saja, dengar, asal dengar aja yang comot-comot sana sini, jadinya apa nanti? Warna-warni, nggak tahu, nggak jelas. Belajar tiap hari, paksa diri tiap hari belajar dengan kemampuannya. Ya. Maka itulah yang akan menjadi tarbiyah dan tanmiyah untuk dirinya. Tarbiyah yaitu pendidikan untuk dirinya dan tanmiyah penumbuhan untuk dirinya. Tidak ada kekokohan tanpa belajar konsisten. Rutin, benar-benar. Kalau enggak rutin, ya kalau bahasa Jawa itu kayak keluar-keluar gitu, enggak jelas kayak gini-gini lah. Enggak tahu mau ngapain. Jangan sampai kayak gitu. Karena sejak muda insya Allah nanti ke depannya. Tanamkan itu mempelajari tadi ayat yang pertama, ayat syar'iyah. Pelajari ayat Allah. Pelajari hadis-hadis Nabi. Itu kalau terus dipelajari untuk tiap hari insya Allah. Meskipun baca atau mendengarkan nyimak lewat radio atau semacamnya. Tiap hari antum fokus tahu yang dipelajari. Itu yang akan menumbuhkan antum keikhlasan ke depannya. Karena apa? Semakin antum punya malaka ilmiah, taksil ilmi, semakin dekat kepada Allah. Semakin antum keringat berusaha berdaya, semakin dekat kepada Allah. Tadi yang kita bilang, man salaka tariqan, barang siapa yang, man ini umum, siapapun, terbuka untuk antum semua sebenarnya, majal ini. La ikhwan terutama. Akhwat, tafadhol, silakan siapa-siapa. Tapi ikhwan, anda selalu menekankan ikhwan. Man di sini. Syarat, yaitu isim syarat. Siapapun dia, salaka, menempuh jalan, torikon jalan. Ini menunjukkan salaka di sini, dan torikon di sini menunjukkan dia itu ada upaya jalan dulu. Dan upaya jalan dulu. Jadi sebenarnya enggak ada mencari ilmu, cuma yang penting di atas berbaring aja, terus aja dengerin radio aja. Sebenarnya itu cara yang salah. Maksudnya bukan berarti radio itu salah, bukan. Tapi dia mencukupkan pada itu saja udah selesai. Sekarang zaman internet terutama salah. Salah. Ya. Maksudnya bagi orang-orang yang memang dia baru belajar atau menengah atau biasa. Salah. Dia harus salaka torikon. Mungkin bisa dimaknai torikon di sini metode. Enggak, tapi kurang tepat. Metode bukan yang dimaksud metode di sini. Kalau begitu, kalau metode, semua orang akan enggak usah lagi belajar ke majelis taklim. Tapi torikon di sini, torik, hak, benar, jalan fisik. Mau pakai motor kayak, mau jalan kaki kayak, yang penting bergerak dia. Ada pergerakan. Itu tradisi para ulama dari zaman dulu sampai sekarang dan seterusnya. Maka kalau misalnya ada dari kita mencukupkan mendengarkan saja di rumah, nggak pernah kemana-mana, maka sebenarnya dia pakai jalannya siapa? Gitu kan? Ulama nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Kemudian ditambahkan, salaka di sini kan fi'il madhi ya. Kemudian yaltamisu, fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari di sini seperti simple present tense. Ia menunjukkan kontinuitas. Ya. Atau bagaimana misalnya rahimakallah dengan ya rahimakallah, doa doa enggak? Apa bedanya rahimakallah? Ya semoga Allah merahmatimu. Tapi ya udah merahmati, tapi ya rahimakallah semoga Allah mendawamkan rahmat padamu. Ya meneruskan. Gitu kan? Oke. Nah, yaltamisu yaitu iltimas mencari-cari benar-benar gitu. Bukan sekedar jalan. Tapi ketika sampai majelis, dia mencari ilmu, fawaid, nulis dan semacamnya. Ini yang namanya menuntut ilmu yang nanti rewardnya sahalallahu lahu bi tariqan al-jannah. Yang Allah mudahkan ke surga. Ini yang seperti ini. Jadi bukan sekedar jalan doang, pekanan hiburan. Settingan-settingan yang sekarang banyak itu sebenarnya untuk orang-orang yang baru kenal kajian saja, baru mau kenal kajian. Bukan settingan untuk orang yang mau menuntut ilmu. Antum bedakan antara talibul ilm dengan mustami' atau sami' atau gimana? Mustami' itu jiping, dengerin aja. Walaupun dia mendengarkan benar-benar, tapi dengerin aja. Tapi talibul ilm dia bawa senjata. Dia bawa perlengkapan. Ya. Dan itu beda hasilnya. Begitu. Makanya antum akan rasakan atmosfer yang beda ketika antum hadir di majlis yang para thalabul ilm bawa senjata dengan hadir di majlis yang enggak bawa apa-apa selain bawa gigi dan mata atau apa. Beda enggak rasanya? Pernah? Beda enggak antum melihatnya? Beda melihat bapak ini bawa buku kan? Masih bawa buku kan? Bawa buku. Terus antum hadir di majelis yang semuanya kayak gini semua. Gimana pandangannya? Gimana resapannya? Antum bakal semangat gak kalau ngeliat teman-teman catet-catet? Semangat atau malah sebel? Semangat. Dan kemudian kalau antum ke majelis lain yang ngeliat majelis lain cuma ngeliat doang, sebel jadinya. Ini kok nonton doang. Seolah-olah udah hafal semua perkataan syekhnya, gitu kan? Ya. Nah, itu beda. Yaltamis. Yaltamis itu seperti nyari nomor satu gitu. Kayak tukang sampah atau tukang beling kalau di subuh-subuh gitu. Ya kan? Cari tong-tong sampah. Itu benar-benar nyari itu. Bukan sebagai hiburan semata. Tapi merasa butuh dengan itu semua. Dan merasa bahwasanya apa yang diambil itu bekal. Bekal. Misalnya kalau misalnya orang menjadikan, yuk ngaji yuk. Sebagai hiburan. Mungkin kalau baru-baru kenal kajian, okelah. Ya, karena untuk mengajak orang. Siapa tahu tertarik. Tapi kalau terus kayak gitu, waduh ini bahaya jadinya ke depannya. Gak jadi apa-apa. Sayang. Amat disayangkan. Amat disayangkan. Tadi kita bilang ma'rifatullah dengan cara harus hari ini harus ingin buat sebelum ke depannya ma'rifatullah harus dengan cara apa? Hah? Ya belajar dengan mengenal ayat-ayat syar'iyyah dan ayat kauniyah. Misal orang alim belajar ayat syar'iyyah Quran dan hadis. Tapi dia tidak pernah merefleksikan ayat-ayat kauniyah. Sempurna gak? Gak. Gak. Berilmu gak? Iya berilmu. Ayat syariah sahih. Makanya antum, jadilah seorang yang hatinya tuh lembut. Dengan belajar Quran sunnah, tapi juga memperhatikan environment. Pohon, rumah, manusia, itu ayat kauniyah semua tuh. Wa fi anfusikum tubsirun. Supaya hatinya enggak keras. Betapa adanya orang belajar Al-Qur'an belajar, As-Sunnah belajar. Tapi keras hatinya itu. Ada enggak? Belajar Al-Qur'an benar. Belajar As-Sunnah benar, menegakkan sunnah benar, dia mengamal sunnah, tapi keras hatinya. karena nggak melihat sekitar, nggak pernah melihat ayat kauniyah. Padahal dalam ayat-ayat syar'iyah banyak ajakan Allah untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Berarti orang yang hanya belajar ayat-ayat syar'iyah dan dia tidak tadabur kauniyah, berarti belajar ayat-ayat syariahnya enggak benar. Paham maksudnya? Lihat deh. Kenapa di surat An-Naba, alam naja'al lakum. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Alam naja'il ardh mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Di surat Al-Zad gitu juga. Ada di rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da dhalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala autada. Di surat Al-Ambasa ada enggak? Ada. Di surat Takwir ada enggak? Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat. Di surat Al-Infitar ada enggak? Idza as-sama'u fatarat. Di surat Al-Mutaffifin ada enggak? Agak sulit ditemukan. Tapi ada. Ada fi 'iliyyin. 'Iliyyin itu apa? Berkaitan dengan langit juga nanti di tafsirannya. Di surat Al-Insyiqaq, di surat dan seterusnya. Was-sama'i dzatil buruj. Kemudian at-tariq was-sama'i wat-tariq. Lah itu semua ayat kauniyah bukan? Ayat kauniyah. Kenapa kok Allah Ta'ala tuturkan seperti itu? Supaya kita juga mendalami kauniyah untuk melembutkan hati kita. Tapi sekarang antum belajar ini hal yang berat sebenarnya, nggak ringan. Sesuatu yang mungkin antum sendiri belum pernah memprediksikan sebelumnya, sahih nggak? Pernah belajar seperti ini bahasa Arab? Pernah terbayang ada kajian isi bahasa Arab belum kayak gini? Maksudnya untuk antum gitu? Nggak. Kalaupun pernah terbayang, paling itu buat siapa? Buat yang expert, saya mah apa tuh, gitu. Ya kan? Tapi ternyata sekarang antum fa'il. Iya, antum fa'il. Antum belajar. Berat, berat. Ilmu ini berat. Tapi dengan beratnya itu, perhaluslah dia dengan kelembutan hati. Jangan menambah berat dengan kekerasan hati. Kalau hatinya keras, ilmu ini mental sebenarnya. Enggak masuk. Enggak masuk ke depannya. Jadi lembutkan dan terus belajar konsisten tafsir misalnya. Kalau misalnya antum lebih suka belajar di sini, alhamdulillah, hadis. Dua pelajaran sebelumnya ayat apa? Kau syariah bukan? Ayat syariah. Kita mempelajari ayat syariah. Setiap satu ayat satu pekan kita mengenal satu ayat dengan i'rabnya. Itu berusaha ma'rifatullah, berusaha untuk melakukan ma'rifatullah enggak? Iya. Iya kan? Iya. Alhamdulillah. Yang dibutuhkan sekarang konsisten terus, oke. Terus belajar seperti itu. Dan jangan pada hari Sabtu tok. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, di mana terserah, di majelis-majelis yang antum insyaallah mendapatkan faedah darinya atau lewat radio. Atau TV, sekarang TV dakwah banyak, atau MP3 dan seterusnya, Masya Allah. Itu yang akan menanamkan nanti kuat jadinya itu, Masya Allah. Nah, kuat nanti ikhlasnya dalam ibadah kedepannya, kemudian itibarnya juga kuat, kemudian menjalankan rukun-rukunnya juga kuat, alhamdulillah, rukun kolbunya. Sekarang antum bandingkan. Sekarang udah biasa ngaji, pekanan, misalnya. Atau bakal harian misalnya antara antum, alhamdulillah. Bandingkan dengan 5 tahun lalu sebelum antum enggak tahu apa-apa tentang ilmu ini. Terasa enggak sekarang ibadah itu lebih lezat? Terasa enggak Mas Bro? Atau enggak terasa? Atau sama aja kayak dulu? Terasa. Apa yang menyebabkan antum bisa merasakan itu? Apa? Iya, lebih paham. Kenapa lebih paham? Kok bisa lebih paham? Karena belajar bukan? Karena belajar bukan? Iya, baca Quran kok baca doang, enggak paham, enggak, tanpa belajar enggak bakal paham. Iya kan? Berarti diawali semua itu dari apa? Dari belajar, Bang. Iya, dari belajar. diawali semua itu dari belajar. Untuk bisa mendapatkan ibadah, untuk bisa memperbagus kualitas ibadah dengan belajar. Kalau tadi ikhlas dan ittiba, kan ittiba belajarnya belajar materi langsung, oh ini sunahnya gini, kakinya harus begini, tangannya begini, gitu kan? Itu ittiba itu. Itu lebih simpel. Tapi untuk mempelajari yang sebelumnya itu apa? Ikhlas. Itu dengan cara apa tadi? Ma'rifatullah, dengan ma'rifatullah. Dengan cara mentadabburi ayat-ayat syariah dan ayat-ayat tauhid. Dan itu butuh waktu yang panjang. Ya, supaya antum keikhlasannya semakin tinggi. Semakin tinggi. Ittiba itu sunnah, ya udah misalnya sunnahnya atau kita ngangkat nih atau begini. Baik, itu akan selamanya kayak gitu. Derajatnya ya begini sama gini, sama. Tapi yang membedakan pahalanya itu di mana? Sini. Ya enggak? Ya. Bisa beda pahalanya. Ada orang kayak gini karena ngikutin tradisi atau gimana. Ada orang kayak gini karena dia tahu ada hadisnya. Nah, sekarang yang orang kayak gini tahu pernah membaca hadisnya dengan orang yang kayak gini karena hafal hadisnya, beda enggak pahalanya? Beda enggak? Beda atau sama? Beda. Ketika dia kayak gini dia ingat hadisnya. Itu amal apa ingat itu? Ini qalbu. Nah, dari belajar itu rutin terus, pantang mundur. Itu dia bisa menderajatkan amalan ibadahnya, keikhlasannya itu tinggi banget. Tinggi banget. Karena apa? Ilmunya banyak. Ya jangan juga antum menyerah karena percuma ilmu banyak, akhlak buruk. Ya benar, sahih, sahih. Jangan ngomong itu dulu. Kita ini memotivasi untuk mencari ilmu, benar. Itu benar, percuma ilmu banyak, akhlaknya buruk, iya percuma. Maksudnya apa sih artinya ilmu gitu? Kalau akhlaknya buruk, benar. Tetapi kalau dalam konteks memotivasi orang untuk mencari ilmu, yaitu kita harus benar-benar supaya memperbanyak ilmu. Iya. Dan untuk berakhlak pun butuh ilmu gak? Iya. Ya kualitasnya insya Allah. Dan aura orang-orang yang punya ilmu tentang sunnah, pengetahuan tentang sunnah, dengan mereka yang enggak, beda jauh. Kemuliaannya beda jauh. Kewibawaannya beda jauh. Antum pernah lihat musisi jenggotan? Anak-anak metal jenggotan enggak? Gede kan? Cannibal Corpse. Serem. Rambutnya panjang. Krewel-krewel. Tapi antum lihat itu berwibawa atau konyol? Konyol. Konyol. Itu merupakan bentuk ketidakpuasan hidupnya itu. Iya. Na'udzubillah. Tato di mana-mana. Itu. Gak usah ada tato lah. Dia musisi. Pakai jenggot. Kemudian rambutnya biasa. Apa panjang? Biasa lah. Tapi Rasulullah SAW rambutnya agak panjang. Se-ini. Sebahu. Gak melebihi dari itu. Anggap ada yang sebahu. Ini satu, anak metal. Ada satu ikhwan. Dia bukan anak metal. Anak kajian. Ya. Nah, dia ini juga jenggotan seperti itu. Rambutnya juga segini. Tapi ini dengan niatan ittiba'us sunnah. Pasti auranya beda. Auranya beda. Kenapa kok bisa beda itu kenapa? Karena ilmu. Iya. Ilmu itu membuat ada aura seseorang. Iya. Ada aura. Iya. Pernah gak anak-anak metal itu disebut ustaz? Gak pernah. Antum gak tahu apa-apa. Tiba-tiba disebut ustaz. Karena jenggotan. Ustaz. Minggir tat. Misi tat. Siapa mah gesek? Iya gak? Pernah kayak gitu? Gak tahu apa-apa cuman modal jenggot doang. Iya, modal jenggot doang lah. Sama pakai peci misalnya. Karena pengen ke masjid. Dipanggil Pak Ustadz dipanggilnya. Itu saking berwibawanya ilmu itu. Padahal gak punya apa-apa. Dari isi itu gak ada. Isinya gak ada. Isinya cuma tadi apa? Laham. Kemudian apa? Gini isinya kayak gitu doang. Gak ada isinya itu. Dia bilang bahasa Arab gak tahu. La'allakum tatakun artinya apa? Gak tahu itu. Tapi sering denger. Gak ada isinya. Tapi cukup karena dia mengamalkan ilmu satu itu doang itu. dan dia ikhlas, Allah berikan kewibawaan pada dirinya. Masya Allah. Sekarang kenapa orang-orang ahlu dolal dan ahlu bidah, terutama yang melihara jin, mengapa mereka paling anti dengan kajian-kajian yang memproklamirkan sunnah atau orang-orang yang kelihatan bersunnah gitu? Karena takut. Karena takut. Karena takut. Udah itu aja. Kemudian dihasut sama syaitan. Kayak gitu. Karena apa? Ilmu itu berwibawa. Ketika dia diamalkan, maka pengamalnya itu ketularan wibawa ilmu. Gitu. Insya Allah seperti itu. Ada orang culun, muka jelek, tapi ilmunya banyak. Dihormatin. Ada orang ganteng tapi bodohnya benar-benar. Ganteng-ganteng, bodoh. Gitu. Pasti gitu. Tapi juga kalau orang yang berilmu, salah sedikit, langsung. Ini ilmunya banyak, ada gunanya. Padahal cuma salah apa? Salahnya cuma paling apa gitu. Nah, baik. Jadi teruskan untuk menuntut ilmu terus di majelis-majelis teman-teman dan yang lainnya. Kalau misalnya misal daerah antum enggak ada majelis ilmu, antum kumpulkan teman-teman bareng, baca buku bareng. Dapat naungan insyaallah dari Allah taala. Mudah kan caranya? Tapi ternyata di kampung saya enggak ada gitu yang mau ikutan. Kalau gitu iming-imingi sama makanan. Biasanya ikutan itu. Iya. Tapi nanti enggak ikhlas. Ya awal-awal dulu, awal-awal dulu. Entar kedepannya kita tarbiyah lagi. Makanya buku yang pertama di ini buku tauhid, kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah dibahas. Nah, gitu kan. Itu cara itu. Antum daerah antum mana misalnya? Rumah antum mana di sana di sereng-sereng sawah misalnya. Tapi pada kajian enggak di sana, enggak ada, susah. Nyari kajian harus jauh, safar ke Jakarta Barat misalnya. Ya, karena kajian-kajian selain itu enggak dianggap misalnya. Nah. Ya udah, sereng-sereng sawah antum kumpulin dah teman-teman, anak remaja atau orang sana lah. Baik, diumumin di masjid. Dibakar itu sama dengan masjid. Kamu ini pengen nyaingin masjid ya, bikin-bikin kayak gini gitu di rumah. Ya udah di Jarkom atau Japri gitu. Ini ada apa? Ini yuk ikutan yuk. Enggak ada yang mau. Hari pertama tunggu gitu, kalian datang. Misalnya. Ya udah. Apa free apa dapat paket makanan, dapat ini hadiah kitab gratis. Itu trik itu. Ntar kan baru berdatangan satu-satu ketarik. Ya semari bisa minta tolong sama Allah, ketarik satu-satu. Kita kan gak bisa maksa mereka, ngejewer diri mereka terus kita giring ke rumah, gak mungkin kan. Insya Allah dengan baik-baik datang. Itu cara itu. Ntar kalau misalnya antum udah tinggal di suatu tempat, dengan cara seperti inilah, salah satu cara yang insya Allah bagus, insya Allah. Baik-baikin Pak RT-nya, kasih buah, kasih motor kalau bisa banyak duit. Wah, itu kalau dikasih motor udah jadi tuh. Dia bakal ikutan antum insya Allah. Tapi rugi 13 juta. Nah, alhamdulillah itu bisa kayak gitu. Qiraah bareng aja, yuk. Anda baca, yuk antum terusin, yuk antum terusin, terusin. Yuk, nanti kalau udah khatam, wah rasanya itu alhamdulillah khatam. Allahumma arhamni bil Qur'an. Enggak ada kayak gitu, enggak. Enggak khatam gitu kan. Alhamdulillah, itu rasanya itu enak. Mungkin awal-awal tuh mereka tuh asing dengan apa sih? Aduh, banyak banget hadis bahasa Arab enggak gitu. Lama-lama mereka pengen lagi. Yuk, yuk, buka apa nih selain ini, buka apa selain ini. Itu tuh thalabul ilm asalnya kayak gitu. Thalabul ilm tuh nanyanya, udah selesai alhamdulillah, kitab apa setelah ini? Itu bukan ada siapa di kajian fulan, ustaz siapa di sana, ustaz siapa di sana, itu enggak kayak gitu. Sekarang banyak kan kayak gitu. Dulu beda. Dulu thalabul ilm itu alhamdulillah udah khatam. Apa nih? Habis ini apa nih kitabnya nih? Kalau sekarang alhamdulillah selesai kajiannya. Nanti kajian ustaz siapa lagi gitu. Jadi sekarang tuh lebih ngelihat ke siapa orangnya doang. Dia yang penting fulan mau ngomong apa, sami'na wa ta'na. Selalu benar, pasti orang ini benar ngomong. Sekarang kayak gitu. Iya, makanya kualitasnya kurang. Dibilang enggak, kayaknya enggak tega juga, tapi kurang. Mari kita berusaha, insya Allah. Teman-teman juga konsistenkan, rutinkan. Masya Allah. Baik, insya Allah kita lanjutkan. Bukan kita lanjutkan, ini belum lanjut ini. Iya kan? Kita lanjutkan ke depan, insya Allah. Istiqmal kuah, amaliyah irodiyah, insya Allah. Ya. Ini antum simpan ya, untuk selamanya simpan. Biar legendaris ya, untuk anak cucu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.